Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa orang yang sholat dengan pakaian yang panjang sampai di bawah mata kaki, sholatnya tidak diterima. Ya. Ini tentu bagi laki-laki. Ya. Hadis ini, seingat saya untuk yang ini, hadisnya diperselisihkan oleh ulama, sebagian mendhaifkan. Namun yang sahih adalah bahwa seorang yang solatnya dengan pakaian yang menutupi mata kaki, dikatakan di sana laisa fi hillin wala haram. Ya. Dikatakan laisa fi hillin wala haram. Tidak halal, tidak haram. Apa maknanya? Ini adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa seolah-olah solatnya tidak dianggap. Ya. Solatnya tidak dianggap. Jadi yakni seorang yang solatnya dengan pakaian yang menutupi mata kaki, solatnya dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu bagi lelaki hendaknya berusaha pakaian yang di atas mata kaki sehingga solatnya pun terjaga. Bagaimana dengan imam yang seperti itu? Apakah solatnya makmum diterima? Insyaallah bagi makmum tetap diterima. Ya. Kesalahan imam yang semacam ini tidak ditanggung oleh makmum. Dalam arti makmum tidak terpengaruh, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusalluna lakum fa in akhta'u fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Mereka para imam salat mengimami kalian. Kalau mereka benar, falakum walahum, pahala untuk kalian dan pahala untuk mereka. Wa in akhta'u, kalau mereka salah, falakum wa alaihim, pahala untuk kalian dan kesalahan ditanggung mereka. Ya. Yeah.